Coba akan kasih lagu yang kemsir judul Kacang Koro. Lagu panas banding kalau aku belum nunggu tak kain deken. Kacang Koro lah deken. 1, 2, 3, 4. kacang koro mama nangin turang, oh si kacang koro, oh si kacang koro mama nangin turang, oh si kacang koro.